Konsultasi Syariah. Doa tidak dikabulkan tanpa selawat? Pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa doa seseorang tidak akan diterima apabila sebelumnya dia tidak berselawat. Apakah itu benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan, semua doa itu terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diperselisihkan, apakah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun riwayat tersebut dhaif. Sementara Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan At-Tabrani dalam Al-Awsat meriwayatkan hadis yang semisal dengan sanad yang sahih tetapi mauquf. Artinya, hadis ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, mengingat kalimat di atas tidak mungkin disampaikan oleh para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, maka para ulama menghukuminya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena informasi semacam ini tidak mungkin diperoleh kecuali melalui wahyu. Syekh Al-Albani mengatakan, hadis mauquf, yaitu perkataan Ali, ini dihukumi sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterangan semacam ini tidak mungkin disampaikan berdasarkan ijtihad sebagaimana penjelasan As-Sakhawi. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan hadis di atas. Selanjutnya, Syekh menegaskan, kesimpulannya, bahwa hadis di atas dengan seluruh jalur dan penguatnya, keadaan minimal tidak turun dari derajat hasan, insya Allah. Silsilah Ahadis As-Sahihah. Karena bagian dari adab dalam berdoa, sebelum berdoa, hendaknya kita membaca solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Semoga dengan ini, akan semakin memperbesar peluang dikabulkannya doa. Demikian, Allahu A'lam.